rasakan ilo sakan deman keto nya kenang beli mata kon sumpah mati apang gondong bani ke ilo ngomong keto beli takut ilo jahil disubane ilo ngorang macana sin habis pikir beli mengenahan muda ilo demen ken beli sing jebatus sing jeganteng beli mas itu sing jesuge ken saihang ngajak ilo aneh jegeng halus putih termulus ingu rasa bayu jangan inderin tiang sekadi tawa nengandong sita jegeg lo berjegeg manis saja manis pasti kena guna-guna gitu nadi sisi ngurtang dewe tiang orang aneh boya-boya nambah pengegeg jegeg lo berjegeg man